Mitra bisnis, Selasa pekan lalu sempat terjadi listrik padam di hampir separuh Jawa Tengah dan Jogja selama hampir 4 jam sebelum berangsur-angsur pulih. Ada 4,5 juta pelanggan merugi karenanya. Meski dibantah PLN, diketemukan listrik padam itu lantaran petugas teknis tidak segera memperbaiki kerusakan. Para petugas teknis adalah pekerja outsourcing yang menuntut menjadi pegawai tetap PLN. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, apa komentar Anda soal ini? Ya, listrik itu sarana yang sangat vital, jadi sebenarnya alasan apapun tidak boleh ada gangguan atau pemadaman signifikan, kecuali dalam konteks perawatan. Ya. Itu pun harus diberitahukan dulu kepada konsumen. Nah, dalam kasus di Jawa Tengah itu menurut saya harus diklarifikasi betul apakah karena faktor teknis atau faktor sumber daya manusia. Kalau faktor sumber daya manusia karena ada tuntutan menjadi pegawai tetap, yaitu satu kasus yang serius. Dalam arti, mengapa petugas outsourcing itu bisa memegang posisi-posisi kunci di dalam atau posisi-posisi strategis di PLN sehingga bisa mengganggu komponen-komponen yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh yang lain kecuali oleh pegawai yang organik. Ada pendapat, PLN selama ini terlena, Pak, lantaran memonopoli bisnis listrik ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau soal monopoli itu memang sudah dijamin dalam undang-undang. Dan bahkan dulu ada wacana untuk tidak dimonopoli, sudah dicabut oleh MK. Ya, jadi memang itu persoalan undang-undang. Sebenarnya regulasinya ada bahwa kalau PLN tidak berhasil melayani konsumen sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi 10% dari biaya abonemen. Memang kalau untuk pelanggan rumah tangga yang golongan kecil, misalnya 450 dan 900 itu sangat tidak berarti. Tapi bagi golongan bisnis mungkin itu cukup membantu. Apakah kompensasi itu berjalan optimal, Pak, selama ini? Ya, sebenarnya itu optimal kalau terjadi pemadaman atau gangguan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dan itu konsumen tidak perlu klaim terlebih dahulu, tapi dibayarkan secara langsung oleh PLN lewat pemotongan tagihan. Ada saran, Pak, untuk PLN terkait pelayanannya? Yang paling utama, kalau menurut Undang-Undang Ketenaga Listrikan, itu kan konsumen berhak mendapatkan pasokan listrik secara terus-menerus dengan kualitas yang baik. Jadi harusnya, apapun alasannya, PLN harus memasok listrik ke konsumen secara terus-menerus, dalam arti diusahakan tidak ada pemadaman, kalaupun pemadaman itu dalam konteks perawatan infrastruktur. Dan kedua, tenaga listrik yang dialirkan ke konsumen juga harus handal, dalam arti tidak boleh tegangannya naik turun yang kemudian sangat mengganggu alat elektronik milik konsumen atau aktivitas bisnis konsumen, khususnya untuk misalnya industri tekstil atau industri-industri yang sensitif terhadap keandalan energi listrik. Demikian Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Saya, Mandariska.